hanya karena pengorbananmu Tuhan. Kau berikan ku keselamatan kekal, dan kau berikan ku kehidupan baru. Aku yang dulu berdosa, aku yang dahulu hina, kau angkat aku kini jadi anakmu, layak masuk dalam kemuliaanmu. Semua hanya karena kasih setiamu Allahku, yang selalu melimpah dalam hidupku di setiap waktu. Walaupun seringkali aku melupakanmu, tapi tak pernah sedetik pun kau meninggalkanku. Karena kau Allah yang setia menjaga langkahku. Karena pengorbananmu Tuhan, kau berikan ku keselamatan kekal, dan kau berikan ku kehidupan baru. Aku yang dulu berdosa, aku yang dahulu hina, aku kini jadi anakmu, layak masuk dalam kemuliaanmu. Semua hanya karena kasih setiamu Allahku, yang selalu melimpah dalam hidupku di setiap waktu. Walaupun seringkali aku melupakanmu, tapi tak pernah sedetik pun kau meninggalkanku. Karena kau Allah yang setia menjaga langkahku. Aku yang dahulu hina, aku kini jadi anakmu, layak masuk dalam kemuliaanmu. Melimpah dalam hidupku di setiap waktu. Walaupun seringkali aku melupakanmu, tapi tak pernah sedetik pun kau meninggalkanku. Karena kau Allah yang setia menjaga langkah-langkahku. Kau tak pernah tinggalkanku, karena kau Allah yang setia menjaga langkahku. Hanya karena kasih setiamu.